Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fi din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan dampak-dampak positif, pengaruh yang positif keimanan seorang hamba terhadap kehidupan per individu dan juga kehidupan bermasyarakat. Maksudnya adalah keimanan dengan rukun iman yang 6 membawa pengaruh yang positif terhadap diri pribadi dan juga terhadap orang banyak. Kemarin sudah kita lewati di antaranya yang namanya keimanan itulah sumber ketenangan hati dan juga sumber hiburan bagi fitrah manusia dan sumber kebahagiaan serta kesenangan. Dikarenakan dengan keimanan tersebut, seorang hamba akan semakin kuat hubungannya dan juga akan semakin kuat hatinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan sendiri sifatnya umum ya. Yang disebutkan kemarin adalah beriman kepada rukun iman yang 6 tersebut. Karena tidak boleh kita hanya mengimani satu saja kemudian meninggalkan yang lainnya. Karena rukun iman satu dengan yang lainnya saling apa? Saling ada keterkaitan yang sangat erat sehingga tidak boleh terpisahkan. Naam. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga, yang jim itu atau t. Qala al-mu'alifu asabahullah, perhatikan. Yang punya kitabnya disimak. Yang berikutnya adalah kata beliau, tahru an-nufusi wa safaiha. Keimanan bisa mensucikan jiwa dan juga membersihkannya. Jadi membersihkan jiwa serta mensucikannya. Ai annal imana yutahhir an-nufusa minal awham wal khurafat. Maksudnya adalah keimanan itu bisa mensucikan jiwa-jiwa manusia dari auham. Auham itu dugaan-dugaan, prasangka-prasangka yang jelek. Wa khurafat, hayalan-hayalan. Paham ya? Jadi jiwa itu akan tersucikan nanti dengan beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap yang lainnya yang sudah kita lewati rukun iman yang 6. Fatasfu lima futirat alaih. Maka apa? Akan membersihkan, tasfu itu membersihkan, membersihkan terhadap apa yang sudah difitrahkan atas jiwa manusia tersebut. Wa tasmu wa ya'lu. Dan juga akan apa? Akan membikin tinggi sya'nuha, kedudukan jiwa tersebut. Paham ya? Jadi jiwa tersebut kedudukannya, keadaannya akan menjadi tinggi dengan adanya iman tersebut. Bima takunu alaihi minal karamah. Di antaranya termasuk bentuk tingginya jiwa tersebut dan juga setelah disucikan, yaitu apa-apa yang terjadi padanya berupa karamah. Karamah tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Naam. Seharusnya dia mungkin takut menghadapi musuh karena imannya sangat kuat jadi enggak takut. Seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa? Ibrahim alaihissalam sudah dihadang dengan apa? dengan na'am barakallahu fikum hukuman yang sangat ngeri, yaitu api. Api yang menyala-nyala, bapaknya sendiri musuhnya, jangan sembarangan. Bapaknya sendiri musuhnya dinyalakan api di hadapannya, tapi Ibrahim alaihissalam enggak takut. Ibrahim alaihissalam tidak sedikit pun takut. Beliau justru mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bayangkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika na'am barakallahu fikum dikabarkan bahwasanya musuh-musuh sekutu, yaitu orang-orang bersekutu ingin menghancurkan dan juga membunuh Rasulullah SAW, beliau enggak takut. Enggak takut sama sekali. Namun beliau hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, karena keimanan yang sangat kuat. Jadi terkadang muncul karamah ya. Orang biasanya takut tapi enggak takut, karamah di situ. Paham ya? Naam. Kita lihat fakullu khudu'in fiha wastikanatun tatahaddat tijahu khaliqiha atijaha khaliqiha wa sahibul fadl 'alayha wa 'ala al-khalqi kullihim al-mutakaffil bimasalihihim. Kita lihat sini. Di antaranya termasuk tingginya keadaan atau jiwa tersebut terangkat tinggi seperti apa tadi? Adanya karamah pada dirinya. Ya, tentunya karamah datang dari Allah Ta'ala ya. Maka setiap ketundukan atau ketundukan yang ada padanya dan ketenangan yang muncul ketika dia berhadapan dengan penciptanya, naam, dan juga zat yang memiliki keutamaan, sahibul fadl alaihi, maksudnya zat yang memberikan keutamaan pada jiwa tersebut, wa 'alal khalqi kullihim, dan zat yang memberikan keutamaan pada makhluk semuanya, al mutakaffil bimasalihihim, zat yang menjamin kebaikan-kebaikan hamba semuanya, famata istasy'arat an-nufusu wahdataha fil khal nam fil khilqah, artinya maka kapanpun jiwa-jiwa itu merasa, paham ya, istasy'arat itu maksudnya merasa, ada syu'ur, yaitu merasa, na'am barakallahu fikum, secara sendirinya dia merasa, dia merasakan, na'am barakallahu fikum, betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga jaminannya kepada hamba-hambanya, wa na'am kafalatuha fir rizqi, dan juga na'am barakallahu fikum, zat yang telah menjamin jiwa-jiwa tersebut fir rizqi, pada rizkinya, dhahabat anha quyudul wahm. Ini jawabannya. Tadi itu masih apa penyebutan yang dari atas tadi. Perhatikan. Setiap ketundukan yang ada pada jiwa dan ketenangan yang ada pada jiwa ketika nam yang apa tatahaddat tijaha khaliqiha, yang semuanya ada ketika nam berhadapan kepada penciptanya, ya tenang gitu ya. Nam karena apa? Karena yakin bahwasanya Allah Ta'ala akan menjaminnya. Dan juga di hadapan zat yang memiliki keutamaan, yang memberikan keutamaan kepada jiwa tersebut, dan juga memberikan keutamaan kepada makhluk semuanya, dan juga yang menjamin nam barakallahu fikum kebaikan-kebaikan hambanya, kapanpun jiwa sudah merasa seperti itu, merasa bahwasanya Allah Ta'ala yang mengatur semua tadi itu, wa kafalatuha, dan juga yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu yang menjamin jiwa itu semuanya fi rizki, pada rizkinya, dhahabat anha quyudul wahm, akan hilang dari jiwa-jiwa tersebut apa? Ikatan-ikatan prasangka dugaan yang buruk. Paham ya? Karena apa? Karena kalau orang imannya tidak kuat, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru apa? Justru yang timbul pada jiwanya itu namanya apa? Namsu'udzon, berburuk sangka. Paham ya? Tapi kalau yakin bahwasanya Allah Ta'ala yang mencipta, memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, dan rezeki hamba pun tidak terlepas dari enam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan hilang semua dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan, prasangka yang jelek. Paham ya? Karena yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lagi. Wal khaufur raja' minal khalqi sawa'an min kubara'il bashar aw mimma yakhtara'uhu al khayal. Mimma yadunnu fi dhawahir ala kawuniyah minal kawakib wal asyar wal ahdjar wa nahwiha aw minal qubur wa ashabu wa ashabiha fatata'allaqu bil haqqi. Ini kelihatannya seharusnya ada titiknya atau komanya ya, tapi kita ulangi lagi sambungannya itu ya. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya sambungan penjelasan dari yang atas tadi itu. Karena terkadang cetakan ini memang kita harus hati-hati, cetakan ini memang bagus, cetakan Saudi ya, cuman mungkin sebagiannya ini kurang teliti dalam meletakkan titik dan koma. Kadang sulit untuk apa? Kita berhenti di mana gitu ya. Sudah kita lewati kan pembahasan sebelumnya itu, pembahasan-pembahasan sebelumnya kadang kita ini mana, apa maksudnya? Karena ternyata keliru koma dan titiknya. Paham ya? Kita ulangi lagi. Wal khauf war raja' minal khalqi sawa'an min kubara'il bashar aw mimma yakhtara'uhu al-khayal mimma yadunnu fi dhawahir al-kauniyah. Berhenti dulu sampai situ tadi, yang sebelumnya tadi. Rasa takut dan juga raja' berharap minal khalqi dari makhluk, baik dari pembesar-pembesar manusia ini atau nah barakallahu fikum yang dibikin oleh orang-orang yang khayal, khayal, khayalan-khayalan mimma yadunnu fi dhawahir al-kauniyah, yang dia sangka, yang dia duga ada di alam dhahir, alam semesta ini, minal kawakib berupa 6 bintang-bintang atau planet-planet, wal asyjar pohon, wal ahzar bebatuan, wa nahya dan semisalnya, aw minal kubur atau dari kuburan-kuburan, wa ashabiyah dan penduduk kuburan, para mayit maksudnya sudah meninggal, fatata'allaqu bil haqqi, maka itu semuanya ada keterkaitan dengan apa? Al-haq, maksudnya apa? Maksudnya semuanya ada haknya. Semuanya ada haknya. Wa nam tu'rid an siwahu, dan jiwa-jiwa tadi yang sudah dipenuhi dengan rasa iman tadi itu akan berpaling dari yang selain Allah Ta'ala. Fayatahid fayatahidnam fayatahid annasu fit ta'alluq wal hadaf fatazulu anhum bawa'ithu tarafus wal khilaf. Akhirnya setelah jiwa tadi berpaling dari yang selain Allah Ta'ala, berpaling dari yang selain Allah Ta'ala berarti menuju murni untuk Allah Ta'ala, manusia bersatu, ittahada. Fayatahidun nas, akhirnya manusia bersatu fi ta'alluq, di dalam menggantungkan hatinya, wal hadaf tujuannya, menggantungkan hatinya kepada Allah Ta'ala, tujuannya kepada Allah Ta'ala, fatazulu anhum bawa'if at-tanafus wal khilaf. Akhirnya hilang darinya apa? Na barakallahu fikum, faktor-faktor atau dorongan-dorongan untuk tanafus, saling mengalahkan, wal khilaf dan perselisihan. Paham ya? Akan hilang semuanya. Karena apa? Karena yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan apa? Mengatur semuanya. Ikhwan fil din azza wa jazakumullah. Kemudian yang berikutnya yang dal itu istilahnya kan dalam bahasa Arab a itu kan a, ba itu b, jim itu c, dal itu d. Sekarang d itu idharul izzah wal man'ah. Dengan adanya iman akan apa? Nampak kemuliaan wal mana'ah. Mana'ah itu menghalang-halangi dari butuhnya dia kepada selain Allah Ta'ala. Paham ya? Naam. Jadi dengan adanya keimanan dan jiwa yang dipenuhi dengan keimanan akan menampakkan izzah. Apa izzah tadi? Naam barakallahu fikum, kemuliaan. Nah, kemuliaan wal mana'ah. Mana'ah itu maksudnya menghalang-halangi dia untuk butuh kepada selain Allah Ta'ala. Karena yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu zat yang bisa mengatasi dan juga memberikan semuanya. Naam. Kita lihat sini, innam man yu'min bi anna dunya, sesungguhnya barang siapa yang beriman bi anna dunya mazra'atun mazra'atul akhirah. Perhatikan itu ya. Sesungguhnya barang siapa yang beriman bahwasanya dunia itu adalah mazra'ah, apa mazra'ah? Kebun, ladang untuk akhirat. Berarti dia harus di dunia itu apa? Semangat menanaminya. Paham ya? Karena kalau ada ladang, ada kebun, kok gak ditanami, ya rugi. Tapi kalau dia tanamin, dipupuk, diairi dengan air, misalkan nanti akan tumbuh subur, nah itu nanti dipanen di mana? Di akhirat kelak. Maksudnya bagaimana? Dipermisalkan apa? Man yazra' yahsud. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang yazra' menanam, dia yahsud akan memanen. Paham? Yaitu kaidahnya gitu. Ya kan? Man yazra yahsud. Barang siapa yazra menanam, dia akan manennya. Nah, dunia dipermisalkan mazra'ah. Dipermisalkan seperti mazra'ah, kebun, ladang. Nah, orang harus semangat menanam di situ karena nanti akan memanen di akhirat kelak. Paham ya? Tinggal tanaman yang dia tanam itu baik atau buruk. Kalau yang dia tanam adalah ganja misalkan, atau kebun-kebun yang haram misalkan, tanaman-tanaman yang haram, otomatis dia nanti walaupun manen pun manen jelek juga. Tapi kalau yang dia tanam adalah tumbuh-tumbuhan yang baik, yang bagus, makanan yang halal, dia panen pun juga sesuatu yang baik, yang halal, kan itu. Nah, in khairun apa? In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Sama. Man yazra yahsud, itu kaidahnya. Barang siapa yang menanam, dia akan manen. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, perhatikan selanjutnya halaman 182, balik. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan semua amalan yang kalian persembahkan untuk diri kalian di dunia berupa kebaikan, kalian kelak akan menjumpainya di sisi Allah Ta'ala. Bayangkan, akan menjumpainya karena manen gitu loh ya, karena dia sudah menanamnya di dunia. Nah, sudah menanamnya di dunia sehingga kelak di akhirat dia akan memanennya amalan-amalan kebaikan. Wa qala ta'ala, innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Basir itu maha mengetahui dengan pengetahuan yang detail. Paham ya? Melihat, mengetahui. Naam. Wa qala ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah. Barang siapa yang beramal sekecil apapun suatu kebaikan, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal sekecil apapun berupa kejelekan, dia pun akan melihatnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sekecil apapun amalan, nah walaupun dipermisalkan sekecil biji apa? Biji sawi. Nah, barakallahu fikum, yang nilainya bisa dikatakan enggak ada nilainya, tapi dihisab. Dimintai pertanggungjawaban. Naam. Kita lihat sini. Wa yu'nam wa yu'min bi'anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Dan beriman bahwasanya semua perkara yang tidak akan menimpa dirinya, semua perkara yang terluputkan darinya tidak akan pernah menimpa dirinya, dan semua perkara yang menimpa dirinya tidak akan pernah terluput darinya. Paham maksudnya? Takdir namanya. Jadi sudah takdirkan kena gitu loh, enggak akan meleset. Paham ya? Tapi kalau takdirkan kena, ya enggak akan kena. Paham maksudnya itu? Jadi dia beriman annama akhta'ahu, semua perkara yang terluputkan darinya enggak akan mengena dirinya maksudnya, lam yakun yusibah, tidak akan mengena dia. Wa ma asabahu, dan semua perkara yang akan menimpa dirinya, lam yakun liyukhti'ah, enggak ada apa? Enggak ada satupun yang akan terluputkan darinya, pasti kena. Paham maksudnya? Antum contohnya sudah mengelak dari jalan yang apa? Yang jelek, yang rusak, biar selamat. Lewat jalan halus, ternyata lewat jalan halus juga jatuh. Paham ya? Karena ada takdirnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ada orang lewat jalan yang jelek jalannya. Hati-hatilah dia jalan. Tapi selamat juga karena ada takdirnya. Paham maksudnya? Jadi takdir itu sering diungkapkan dengan apa? Sirrullahi jalla wa ala, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mohon insyaallah. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Yang tazi'u min qalbihi ayya ba'ithin 'ala al-khauf wa ayya madharin min madahirih. Naam. Yang mana takdir ini tadi itu, setiap perkara yang terluputkan darinya tidak akan menimpa dirinya, dan perkara yang akan menimpa dirinya tidak akan terluputkan darinya, yang seperti itu keberadaannya. Nah, barakallahu fikum, yang tazi'u min qalbih, naam, itu akan tercabut pada hatinya. Apa yang tercabut? Nah, barakallahu fikum, ayya ba'isin, yaitu faktor apapun, pembangkit apapun, alal khauf, untuk apa? merasa takut. Wa ayy madharin min madhahiri, dan pemandangan apapun akan tercabut darinya. Kenapa? Karena di situ sudah mau enggak mau pasrah. Paham ya? Kalau sudah yang namanya takdir itu mau enggak mau pasrah. Dia mau takut bagaimana takdirnya. Paham ya? Kemudian dia mau menampakkan bagaimana takdirnya juga. Paham maksudnya ya? Jadi kalau ada takdirnya itu enggak ada lain kecuali ridha. Fala yardha li nafsihi adzillah wal hawan wa la yasbir 'alal hazimah wal 'udwan. Maka tidak akan ridha untuk dirinya kerendahan dan juga kehinaan, dan tidak akan sabar alal hazimah wal udwan, terhadap apa? Hazimah itu serangan yang mendadak, istilahnya sesuatu yang datang tiba-tiba, wal udwan dan permusuhan. Naam. Wa min huna yadhhar lana biwuduhin. Dari sini nampak di hadapan kita biwuduhin dengan jelas dan gamblang kaifa tahaqqaqat tilkal injazat al-azimah ala yadir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala yadi ashabih. Dari sini nampak jelas bagaimana terwujudkan tahakkaka terwujudkan injazat al-azimah, yaitu mukjizah-mukjizah, keajaiban-keajaiban yang besar melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tangan para sahabat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nampak di sini karena mereka orang yang sabar, mereka panutan dalam segala hal. Mungkin kalau manusia-manusia biasa seperti kita enggak mampu, tapi mereka mampu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Perhatikan situ ya. Inna quwwal ardi kullaha la taqif amama man khalatat basharatul iman qalbahu wa raqaballah fi amalihi wa kanat darul akhirah matlabahu kama nudrik kaifa kana al anbiya'u alaihim assalatu wassalam wa hum afradun yaqifuna amama aqwamihim muttahidin wa ghair mubalin bi kasrati ulaika wa quwwatihim wa fi mawaqifil khalil. Nah, sampai situ dulu. Ini juga enggak ada titiknya, enggak ada komanya ya. Baca terus panjang terus sampai bawah itu. Allahu musta'an. Kita ulangi dari atas tadi itu. Inna quwwal ard, sesungguhnya kekuatan bumi ini, kekuatan-kekuatan yang ada di muka bumi ini, kullaha seluruhnya la taqif amama man khalatat basharatul iman qalbah. Nah, tidak akan berdiri di hadapan orang yang sudah bercampur jadi satu. Nah, kekuatan iman yang ada pada hatinya. Paham ya? Dan di hadapan orang yang merasa diawasi Allah Ta'ala pada amalannya. Paham maksudnya? Jadi, kalau di hadapan orang yang sudah benar-benar imannya menyatu, paham ya? Kuat imannya, kemudian merasa diawasi Allah Ta'ala di dalam amalannya, nah barakallahu fikum, itu tentunya apa? Gak ada apa-apanya, gak bisa berdiri tegak. Kekuatan akan hancur. Maksudnya mereka udah gak bisa takut-takutin lagi itu loh. Paham ya? Karena udah kuat imannya dan merasa Allah Subhanahu wa taala yang akan mengawasinya. Naam. Wa kanat darul akhiratu dan dalam keadaan seperti itu negeri akhirat matlabuhu, tujuan utama dia. Tujuan utama dia yang dia kejar, yang dia cari adalah negeri akhirat. Paham ya? Yang dia cari adalah negeri akhirat. Naam. Kita lihat sini. Kama nudrik kaifa kana al-anbiya alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana kita sudah mengetahui bagaimana para nabi terdahulu, wahum afradun, mereka afrad, per individu mereka ya, yaqifuna amama aqwamihim, berdiri tegak di hadapan melawan atau menghadapi kaum-kaum mereka, bayangkan. Hah? Bagaimana luar biasa kuatnya, enggak takut karena iman, karena keimanan dan juga apa tadi? Nah, merasa bahasa Allah Ta'ala yang mengawasi semuanya, enggak takut sudah. Nah, muttahidina, mereka bersatu. Wa ghairu banin, dan enggak peduli bikasrati ulaika, enggak peduli dengan banyaknya musuh, wa quwwatihim, dan kekuatan mereka. Paham ya, enggak peduli sudah. Nah, wa fi mawaqifil khalil, dan bagaimana nah barakallahu fikum keadaan al-khalil. Nah, al-khalil siapa maksudnya? Ibrahim alaihissalam. Faham ya? Ibrahim alaihissalam bagaimana? Beliau musuhnya banyak. Bapaknya sendiri musuh. Siapa nama bapaknya? Siapa namanya bapaknya antum? Azar, musuhnya. Paham ya? Hingga beliau mau dibakar, kemudian ujian sangat luar biasa Ibrahim alaihissalam. Naam. Sampai ketika anaknya sudah menjelang sudah agak besar lucu-lucunya itu diperintahkan menyembelih anaknya, bayangkan. Ibrahim alaihissalam. Naam. Kemudian Wahud alaihi masallatu wassalam. Mereka juga ujiannya terbesar. Naam. Ma yajri dhalik biwuduhin wa yabrus quwwatul iman alhaqiqiyah. Sesuatu yang nampak dari hal tersebut, kisah tersebut, dengan apa? Sangat jelas nampak, nampak pula kekuatan iman secara hakiki di situ. Enggak ada takut sama sekali. Naam barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Kaum yang sangat bengis dan jahat pun tetap bisa menghadapinya dengan keyakinan. Naam barakallahu fikum. Ikhwan fiddin azzani wa sakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Yang berikutnya, yang H itu at-tahalli bimakarimil akhlak. Imbas pengaruh dampak positif daripada keimanan adalah at-tahalli bimakarimil akhlak, yaitu berhias diri dengan akhlak yang mulia dan sempurna. Akhlak yang mulia dan sempurna. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mahum insyaAllah. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Fa'imanul mar'i bihayatin ba'da hadil hayah yahsul biha aljazah alal a'mal. MasyaAllah. Maka keimanan seorang hamba almar, almar itu seseorang, keimanan seseorang bihayatin dengan kehidupannya setelah kehidupan ini. Berarti kehidupan di mana ini? Setelah kehidupan ini, kehidupan di alam barzah, kuburan. Yahsul, dia akan mendapatkan biha dengan apa? Dengan na barakallahu fikum, keimanan ketika hidup di dunia tadi itu, al-jazaa' 'alal amal, balasan terhadap amalannya. Mimma yash'ur, ya, dari apa-apa yang dia akan rasakan bi anna li hayatihi ghayatan wa hadafan samian, bahwasanya pada kehidupannya itu ada puncak, ada tujuan yang tinggi. Faham maksudnya? Karena ketika di dunia dikenal dengan apa? Na barakallahu fikum, nam darul amal, dikenal dengan negeri beramal. Sedangkan kalau sudah di akhirat barakallahu fikum, darul al jaza, negeri untuk dibalasi. Nah, di alam barzakh itu nanti amalan itu akan apa? Akan ada pengaruhnya sangat luar biasa menemani si mayat dalam kuburan. Kalau amalannya baik, bagus, itulah temannya nanti. Nah, tapi kalau amalannya jelek, sudah, yang dia akan rasakan adalah azab dalam kuburan tersebut. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Al-amru alladhi yadfa'uhu ila al-a'mal al-hasanah min fi'lil khairat wa tahalli bil fadha'il wal ibti'ad an syurur wa takhalli an radha'il. Naam. Dan akan apa? Akan dia rasakan ketika hidup di alam setelah alam dunia ini dengan apa? Keimanan tadi, perkara yang akan bisa apa? Nah, barakallahu fikum. Afanya bukan sambungannya ya. Perkara yang bisa mendorong dia untuk beramal-amal kebaikan berupa mengerjakan perkara-perkara yang baik, berhias diri dengan keutamaan-keutamaan, dan menjauhkan diri dari perkara yang jelek, watakhalli, dan juga menghindarkan diri anir radail, dari perbuatan-perbuatan rendah dan hina. Wa hadza min sya'nihi, ini termasuk apa? Keadaan keimanan tadi itu. An yujad al-fardu al-fadil wal mustama' al-karim wa daulah an-nahidah. Nah, barakallahu fikum. Ini keadaan keimanan tadi itu. Nah, barakallahu fikum, keimanan itu akan menghasilkan hasil yang baik tadi. Naam. Wa hadza min sya'nihi, inilah keadaannya. An yujad, kalau sampai seperti keberadaannya, an yujad al-fadu, akan dijumpai per individu al-fadil yang punya keutamaan, wal mustama' al-karim, masyarakat yang mulia, wa daulah an-nahidah, dan negara yang akan bangkit. Negara yang bangkit. Paham ya? Negara bangkit dengan keimanan tadi itu. Yang terakhir, barakallahu fikum, wal jid, wal jid, wal jid, apaan? Wal jid, teringat jad ya, jad itu kakek, kalau jid itu sungguh-sungguh. Wal jid wal istihad fil amal. Dengan adanya iman, ada jid wal istihad, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di dalam beramal. Inna man yu'min biqada'illah wa qadarih. Sesungguhnya, barang siapa yang beriman terhadap takdir Allah dan ketetapannya, wa ya'lam irtibatal asbab bi musabbabatiha, bi musabbabatiha, dan orang yang mengetahui keterkaitan antara sebab dan akibatnya, musababatiha itu akibat artinya. Artinya gitu ya, asbab sebab. Naam. Kemudian apa? Musababatiha itu artinya adalah akibat. Jadi kalau dia mengetahui keterkaitan antara sebab dan akibatnya, wa ya'rif qimatal amal, dan mengetahui kedudukan amalan, paham ya? Harga amalan, kedudukan nilai amalan, wa manzilat tahu dan kedudukannya, wafatlahu dan keutamaannya, yudrik, dia akan tahu, anna min taufikillah lil insan, bahwasanya termasuk taufik Allah kepada manusia, hidayatahu atau hidayatuhu lil akhdi bil asbab al musilati ilal matlub, yaitu manusia tersebut diberikan hidayah untuk mengambil, menempuh, melaksanakan sebab-sebab al musilah yang menghantarkan ilal matlub kepada apa yang dia cari dan yang tuju. Ini termasuk apa? Kesempurnaan tawakal. Orang tawakal kalau enggak mau menjalankan sebab ya enggak bisa. Antum mau kaya duduk manis di pojokan rumah. Paham ya? Nah, ya enggak bisa. Antum mau naik haji, enggak mau kerja, enggak usaha. Enggak bisa, paham ya? Antum mau makan enak, enggak ada usaha. Enggak bisa juga. Paham ya? Usaha yang paling besar sebelum usaha-usaha yang lain berdoa. Paham ya? Jangan sampai lupa doa. Doa itu senjata yang paling ampuh sudah. Paham ya? Tapi di balik doa tersebut ada usaha yang lain. Orang yang jelek itu kan orang yang enggak mau kerja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau orang mau kerja dengan kerjaan yang apapun yang dia mampu sesuai dengan kadarnya, walaupun tidak nampak pekerjaannya, tidak masalah, tapi dia punya kerjaan. Paham belum? Jadi kalau antum suatu ketika punya anak perempuan mau nikahkan sama laki-laki sunni salafi misalkan, tanya ini bukan sudah punya pekerjaan belum? Mau kerja atau tidak orangnya? Siap bekerja atau tidak? Kalau cuma tanya punya kerjaan belum, nanti kalau punya kerjaan lama-lama enggak mau kerja gimana? Bangkrut. Paham ya? Tapi dia siap kerja atau tidak? Siap bekerja atau tidak? Paham ya? Siap atau tidak kalau seandainya ada pekerjaan seperti itu? Paham ya? Penting itu ya. Karena apa? Karena kalau kita ngandalkan tanya pekerjaannya ya, pekerjaan banyak mungkin, tapi dia mau bekerja atau tidak ketika tidak ada pekerjaan yang dia miliki sekarang ini. Seperti itu. Kita lihat sini, na barakallahu fikum, wala yajid al-qunut wal ya's. Tidak akan jumpai al-qunut, putus asa, wal ya's, gundah gulana, tariqan ila nafsihi, jalan menuju pada jiwanya atau dirinya. Enggak ada. Karena dia yakin tadi ya, sudah yakin, tahu sebab dan akibatnya. Sebabnya dia kerja, akibatnya dapat rezeki di antaranya. Ya kan? Sebabnya dia berdoa, Allah Ta'ala mengabulkan doanya. Seperti itu, sebab dan akibat. Sebabnya karena dia berbuat kejelekan, ya dia dapat dosa. Sebab dan akibat. Naam. Natina'an barakallahu fikum wa la yajid al-qunut wal ya's tariqan ila nafsih natijatun ma fatahu min amrin kama la yadub al-ghurur wal fakhr ila nafsih idana la syai'an min hutamid dunya imanan. Artinya tidak akan menjumpai pada jiwanya itu al-qunut, rasa putus asa, wal ya'as, gundah-guna, gulana, tariqan, jalan menuju pada jiwanya kalau sudah tahu sebab dan akibat tadi. Natijah suatu hasil, mafatahu apa yang terluputkan dari perkara dunia tentunya. Sebagaimana nah barakallahu fikum, nanti tidak akan bisa apa? Menghampiri dirinya al-ghurur, penipuan, wal fakhr, kesombongan kepada jiwanya idana la syai'an min hutamid dunya. Kalaupun dia mendapatkan sedikit daripada apa? Nam kelezatan dunia, kenikmatan dunia, harta dunia. Nah, barakallahu fikum. Tapi ingat, apa kata beliau sini? Imanan. Keimanan ini yang nah barakallahu fikum yang perlu diandalkan. Biqauli ta'ala, ma asaba musibatin fil abdi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidaklah ada sesuatu yang menimpa berupa musibah di muka bumi ini, tidak pula pada jiwa-jiwa kalian, kecuali semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah Ta'ala menciptakan perbuatan tersebut. Sesungguhnya yang seperti itu bagi Allah Ta'ala perkara yang mudah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum. Dua hasil yang ditimbulkan dari apa kemarin? Beriman terhadap takdir. Pertama, likaila taksau ala ma fatakum. Tujuannya agar kalian tidak putus asa terhadap perkara dunia yang terluputkan pada kalian. Yang kedua, wala tafrahu bima ataakum, dan agar kalian tidak terlalu bangga, senang terhadap perkara dunia yang kalian dapatkan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Taala tidak mencintai setiap orang yang sombong dan angkuh. Na barakallahu fikum, nasallaha assalamatal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahi rabbil alamin.